Kemudian juga pada waktu yang lalu kita sudah menyebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Adam seorang istri. Dan pelajaran yang kita bisa ambil pada hari kemarin, salah satu fungsi istri apa? Agar mendatangkan apa? Ketenangan. Nah, ini ingat ibu-ibu, fungsi Anda sebagai seorang istri adalah pengayom dari suami. Suami ketika keluar rumah banyak problem-problem yang ia hadapi. Maka jangan sampai ketika sampai di rumah ditambah dengan problem-problem yang lain. Maka berhati-hatilah Anda sebagai seorang istri agar benar-benar melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu pengayom, penentram, ya. Apabila sang suami lagi ingin ngobrol, bukan nambah masalah tetapi malah memberikan solusi, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhasil, ya, berhasil waktu itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar manggil tukang cukur, beliau cukur. Karena melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahalul dari ihramnya, maka mau tidak mau para sahabat pun harus apa? Bertahalul dari ihramnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang sangat luar biasa dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Bapak, ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa amarahuma bisuknal jannah. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya, Adam dan Hawa alaihi wassalam, untuk tinggal di dalam surga. Wal akla minha ragadan ay wasi'an hani'an, dan makan dari surga dengan leluasa dan nyaman. Ragadan di sini maksudnya adalah wasi'an hani'an, leluasa dan nyaman. Haitsu syi'tuma, yang mana sesuai dengan kehendak kalian. Ay min asnafis thimar wal fawakih, yaitu sekehendak kalian dari berbagai macam jenis buah-buahan, dari berbagai macam jenis, ya, tumbuh-tumbuhan, silahkan dimakan. Qala wa qala Allahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya engkau wahai Adam tidak akan lapar di dalamnya dan tidak akan kekurangan pakaian di dalamnya. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha, dan engkau tidak akan kehausan di dalamnya. Tidak akan kehausan di dalamnya. Ini keutamaan surga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun nanti ada yang bertanya, apakah surganya Adam alaihi salam yang dihuni oleh Adam pada waktu itu merupakan surganya kita, yang atau surganya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman, atau surga yang berbeda. Nah, ini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, mungkin di akhir saya akan sebutkan. Yang jelas inilah surga. Dan salah satu surga yang dihuni Nabi Adam pada waktu itu, salah satu keistimewaannya Adam diperintahkan untuk makan apa saja kecuali dari satu pohon yang akhirnya oleh orang awam kaum muslim disebut dengan pohon khuldi. Kenapa disebut pohon khuldi? Karena ada ceritanya. Karena iblis ketika mengganggu Adam alaihissalam agar Adam mau memakan dari pohon tersebut, iblis mengatakan, ya, ma mana'aka, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati dan memakan pohon ini, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala takut kalian menjadi malakaini, kalian berdua menjadi malaikat, wa takuna minal khalidin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang kekal. Makanya disebut dengan pohon khuldi, pohon kekekalan. Siapa yang memakannya disebut dengan pohon kekekalan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari apakah dia surganya yang akan dihuni oleh orang-orang beriman kelak atau bukan, yang jelas surga tidak ada bandingannya. Surga kenikmatannya tidak bisa dibayang-bayangkan. Salah satu keistimewaan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk orang-orang beriman adalah di dalamnya terdapat berbagai macam makanan dan berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Bahkan ada ayat dalam surah Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha fawakihu kathira, atau fiha fakihatun kathira, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di dalamnya terdapat buah-buahan yang banyak, tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan, kata beliau, maksud daripada tidak pernah terputus, ay la tanqati'u syita'an wa la saifan. Maksud daripada tidak pernah terputus adalah baik musim dingin atau musim panas, gak pernah terputus. Artinya buahnya tidak mengenal musim. Ya, kalau sekarang sudah turun pepakin, maka mungkin 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan habis. Di surga tidak mengenal musim, tidak mengenal, tidak terputus meskipun musim dingin atau musim panas. Kalau di Arab Saudi, bulan-bulan musim panas itu mulai tumbuh bunga-bunga kurma. Ketika bulan Mei, Juni, Juli, itu mulai tumbuh bunga-bunga kurma. Kemudian nanti bulan Agustus itu mulai berbuah dia. Tapi setelah itu habis buah kurmanya. Kenapa? Karena sudah habis musimnya. Nah, ini buah-buah dunia. Sedangkan buah-buah surga tidak pernah terputus, baik musim dingin atau musim panas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih luar biasa lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mahma talabu wajadu. Kapan saja mereka ambil, mereka dapat lagi. Ambil, dapat lagi. Artinya apa? Tidak pernah terputus. Diambil malah tambah banyak, diambil malah tambah banyak, dan seketika, tidak nunggu ditumbuhkan lagi, seketika ada. Subhanallah. Ya, jadi tidak bisa digambarkan surga, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu di dalamnya tidak lapar dan tidak tidak telanjang. Kamu di dalamnya tidak lapar dan juga tidak telanjang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang kita dapati di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati nikmat-nikmat surga itu tidak pernah terputus. Pokoknya identik, surga itu sangat identik dengan sesuatu yang tidak pernah terputus. Seperti makan bukan karena lapar. Makan di surga itu bukan karena lapar. Ya. Kemudian juga yaitu surat Thoha ayat 118 sampai 119 ya, yang saya bacakan tadi. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya engkau di dalamnya tidak merasa kelaparan, kemudian kamu di dalamnya tidak merasa. Ta'ara itu diambilkan dari kata-kata ariyah. Ariyah itu adalah berpakaian, artinya tidak pernah dalam keadaan telanjang, selalu berpakaian. Nah, kan benar siapa saya? Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi yang tidak ingin kepanasan masuk surga. Ya. Tidak pernah lapar, tidak pernah dalam keadaan pakaiannya rusak, semuanya selalu baru. Subhanallah, indah sekali. Makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Minum minuman yang disediakan ada susu, ada madu, ada khamar yang tidak memabukkan, ada madu yang tidak ada campurannya sedikit pun. Bapak kalau beli madu pastikan ada campuran walau sedikit pun. Ini madunya bening. Ada susu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi tidak akan pernah lapar kita di dalam surga. Kemudian tidak akan pernah merasa telanjang, tidak akan pernah haus. Pokoknya surga itu sangat identik dengan nikmat yang tidak pernah terputus. Surga itu sangat identik dengan kenyamanan, ketentraman, keindahan. Jadi sangat rugi orang-orang yang bercita-citanya cuma dunia. Dunia, dunia, akhirnya menghalalkan segala cara. Padahal dunia seperti inilah yang kita lihat. Ya, seperti inilah dunia yang kita lihat. Penuh dengan problematika, penuh dengan resiko, penuh dengan masalah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata ketika beliau ditanya, "Matarrah, wahai Imam, kapan ketenangan yang hakiki?" Beliau menjawab, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika telapak kakimu pertama kali kamu letakkan di dalam surga. Pada waktu itu tenang. Ya. Kita profesinya di dunia sebagai apa saja, kita kekayaannya di dunia sebagai bagaimana saja luasnya, tidak akan pernah merasa tenang. Ada saja problematika yang dihadapi oleh seorang manusia. Entah itu problem keluarga, berkenaan dengan anak atau dengan istri, entah itu problem ekonomi yang berkenaan dengan bagaimana mencari keuangan, penghasilan, entah itu problem penyakit yang kita hadapi dan macam-macam. Di dunia darul imtihan wal ibtira. Di dunia hanya lahan untuk mendapatkan ujian dan untuk mendapatkan kadang-kadang kesulitan. Ya, kadang-kadang kesulitan. Maka jangan tergoda dengan dunia. Jangan merasa kita akan hidup selamanya di dunia yang akhirnya merupakan kehidupan akhirat. Kemudian para ikhwah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wala taqraba hadhihi syajarata." Janganlah kalian mendekati, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nau'un min anwa'is syajaril jannah. Dia adalah pohon, salah satu pohon dari pohon-pohon surga. Allahu a'lamu biha. Nah, lihat, ini yang paling penting. Syekh kemudian mengatakan, Allah a'lam, lebih mengetahui dengan pohon tersebut. Jadi jangan dicari-cari ini pohon. Ya, pohon khuldi itu jangan dibuat-buat, jangan digambar-gambar. Karena memang Allah tidak memberitahukan bagaimana jenis pohonnya. Apakah pohonnya seperti pohon kurma? Apakah pohonnya seperti pohon mangga? Apakah pohonnya seperti pohon durian? Apakah pohonnya seperti pohon apa saja? Jangan dicari-cari, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan sepengetahuan saya tidak ada hadis-hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang jenis pohon ini. Makanya saya katakan nama pohon yang akhirnya dikenal oleh masyarakat awam Islam, pohon khuldi, itu adalah nama diambilkan dari ketika iblis menggoda Adam dan Hawa alaihimassalam. Bahwasanya pohon tersebut kalau kalian makan maka kalian akan menjadi kekal. Kekal dalam bahasa Arabnya adalah khuld. Ya, maka disebut dengan pohon apa? Khuldi. Taib. Wa innama nahahuma anha imtihanan wa ibtilaan aw li hikmatin ghairi ma'lumatin lana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua untuk mendekati pohon tersebut sebagai ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua, atau kata Syekh, sebuah hikmah untuk sebuah hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Kalau kita perhatikan pendapat Syekh di sini, beliau lebih condong bahwasanya surga yang telah dihuni oleh Adam dan Hawa itu adalah surga yang juga kita akan tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena seakan-akan Syekh mengatakan di sini bahwasanya pohon yang ada dalam surga yang dilarang Adam dan Hawa untuk mendekatinya, itu pohon dilarang oleh Allah karena salah satu bentuk ujian terhadap Adam dan Hawa. Bukan berarti surga yang dihuni oleh Adam adalah surga selain yang akan dihuni oleh orang-orang beriman. Tetapi adanya pohon tersebut dilarang untuk ujian dan juga tes kepada Adam dan Hawa alaihissalam, atau hikmah yang lainnya yang kita tidak mengetahuinya. Seakan-akan Syekh lebih condong kepada pendapat bahwa surganya yang telah dihuni oleh Adam dialah surga yang akan dihuni oleh siapa? Orang-orang beriman. Kemudian fatakuna minal zalimin, yang mana kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim kalau mendekati pohon tersebut. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalla ala anna an-nahya litahrim li'annahu rattaba 'alaihi adh-dhulm. Ini menunjukkan bahwasanya larangan tersebut, ya, untuk keharaman. Jadi ketika Allah melarang wala taqraba, janganlah kalian berdua wahai Adam alaihi wassalam dan Hawa untuk mendekati pohon ini. Larangan ini, janganlah itu, janganlah mendekati itu, derajatnya adalah derajat haram, bukan derajat makruh saja, tetapi derajat haram. Kenapa? Karena disebutkan di belakangnya fatakuna minal zalimin. Ya, karena disebutkan kalau kalian mendekati pohon tersebut maka akan mendapatkan apa? Kezaliman, yaitu termasuk daripada orang-orang yang zalim. Baik, silahkan catat pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi sudah kita sebutkan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang surga yang dihuni Adam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang surga yang dihuni Adam. Apakah dia surga yang akan dihuni oleh orang-orang beriman ataukah surga tersendiri? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang surga yang dihuni oleh Adam alaihissalam. Apakah dia surga yang akan dihuni oleh orang-orang beriman, ataukah dia surga tersendiri? Artinya surga tersendiri bukan surga yang akan dihuni oleh orang-orang beriman. Karena di dalam surga yang akan dihuni oleh orang beriman tidak ada larangan. Ini masalahnya. Ya, itu masalahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak perlu untuk mencari kenapa Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut. Tidak perlu untuk mencari apa hikmahnya, apa sebabnya, kenapa Allah melarang Adam dan Hawa alaihimassalam mendekati pohon tersebut. Oh, hikmahnya mungkin karena pohon itu berduri, Ustaz. Oh, hikmahnya mungkin karena pohon itu begini, Ustaz. Enggak, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena ya, tidak ada pembicaraan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang hal itu. Ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, salah satu bukti, salah satu bukti larangan itu bentuknya pengharaman adalah jika disebutkan terdapat kezaliman. Saya ulangi, salah satu bukti larangan tersebut adalah untuk pengharaman jika disebutkan di dalamnya sebuah nilai kezaliman. Untuk faedah yang ketiga saya jelaskan sedikit biar mudah dipahami. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqraba. Wala taqraba. Artinya janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Hadhihi syajarata. Ya, nah ini bentuk larangan. Ini larangan. Ya, dan larangan itu kan ada dua. Larangan yang sekedar melarang, kalau dikerjakan tidak mengapa, tetapi dijauhi berpahala, disebut makruh. Nah, di sana ada larangan pengharaman yang sangat ditekankan larangan tersebut, yaitu apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan malah berpahala. Nah, kita sekarang ketika mendapatkan ayat ini, wala taqraba, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ini perintah Allah kepada Adam, ya, atau larangan Allah kepada Adam untuk mendekati pohon tersebut dan Hawa. Nah, larangan ini apa statusnya? Apakah dia makruh? Apakah dia haram? Kita bisa menentukan larangan ini, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, ya. Kita bisa menentukan larangan ini makruh atau haram dilihat dari ayat selanjutnya. Ya, wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Nah, ini kata-kata minal zalimin. Maka kalian berdua akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Akhirnya kita bisa menentukan, oh, larangan ini Ustaz, larangan bentuk pengharaman, benar-benar haram dilakukan. Kenapa? Karena berpengaruh membuat kita menjadi orang-orang apa? Zalim. Makanya saya sebutkan tadi dalam faedah, salah satu indikasi larangan tersebut haram bukan makruh ketika disebutkan hasil pelaku dari larangan tersebut sebuah apa? Kezaliman. Paham, Pak? Ya. Misalkan saya bicara kepada Pak Mukhlis, Pak Mukhlis jangan berdiri. Sekarang yang Bapak pahami dari apa yang saya katakan, apakah itu larangan bentuknya pengharaman, artinya sama sekali ditekankan tidak boleh berdiri, atau hanya sekedar anjuran untuk tidak berdiri? Anjuran, karena tidak ada punishment setelahnya. Kecuali kalau saya mengatakan, Pak Mukhlis jangan berdiri, jika berdiri saya pukul. Maka itu larangan bentuknya apa? Pengharaman. Artinya larangan yang benar-benar ditekankan. Nah, begitulah Allah berfirman, wala taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa alaihimassalam, jangan kalian mendekati pohon ini. Kalau sampai sini saja, mungkin kita bisa katakan larangan ini apa? Makruh. Allah hanya ingin memberikan saran kepada Adam dan Hawa, jangan kalian dekati. Tetapi ketika ada penyebutan fatakuna minal zalimin, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Disinilah diketahui larangan tersebut bentuknya apa? Pengharaman. Paham sekarang, Pak, ya? Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ada faedah menarik disebutkan oleh Syekh di sini. Dan mudah-mudahan setelah ini kita lebih mengenal musuh kita yang namanya iblis ini. Lihat, perhatikan. Falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nahya anhu. Artinya, masih saja musuh mereka berdua. Siapa musuh Adam dan Hawa? Iblis. Masih saja musuh mereka berdua mengganggu mereka berdua dan memperindah, lihat, memperindah untuk mereka berdua apa yang dilarang atas mereka berdua. Jadi, Pak, iblis tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah mengajak manusia langsung kepada maksiat kepada Allah. Ya. Ayo dong kita sini berzina. Ya. Ayo dong kita sini mencuri. Enggak. Ayo dong kita sini membunuh. Tidak langsung. Salah satu trik yang sangat luar biasa dari iblis adalah tazyin. Trik iblis yang sangat luar biasa disebut dengan at-tazyin. Artinya dalam bahasa Indonesia, memperindah maksiat. Saya sering di dalam beberapa kajian saya sebutkan bahasa lain, yaitu salah satu trik iblis yang sangat luar biasa, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Contoh bagaimana? Misalkan siapa yang ingin beri contoh yang menunjukkan bahwasanya beliau paham membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat atau membisikkan maksiat itu indah. Siapa yang ingin beri contoh? Contohnya perempuan ingin pakai jilbab. Dia sudah mantap pakai jilbab. Tapi ketika masuk kantor semua kawan-kawannya tidak pakai jilbab, dia katakan, "Wah, malu nih pakai jilbab. Tidak mengapalah untuk keserasian saya lepas jilbab di kantor aja." Untuk apa? Keserasian. Untuk bisa diterima orang banyak. Sama kayak misalkan seorang dai yang takut dijauhi oleh masyarakat. Daripada kita berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, udahlah, kebiasaan-kebiasaan yang baik ikuti aja. Tidak usah mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, enggak usahlah. Memperindah maksiat. Dan ini dipakai oleh orang-orang komunis. Tahu Pak antum cara berpikirnya orang komunis? Misalkan saya bawa ini, yang saya bawa adalah kambing, atau kebalikannya, yang saya bawa anjing misalnya. Kemudian saya katakan di tengah orang banyak, ini kambing. Satu hari saya akan dikatakan orang gila. Ini kambing, padahal yang saya bawa Pak anjing. Ini kambing, ini kambing. Terus-terusan nanti orang akan terbiasa bahwasanya saya membawa kambing. Padahal dia adalah apa? Itu trik iblis. Memperindah maksiat. Contoh yang lain ya. Ah, tidak mengapa, sedikit aja. Nanti juga bisa taubat, bisa istighfar. Ini namanya dalam bahasa Arab apa? Tazyin. Memperindah maksiat. Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Contoh kayak ceritanya ada seorang pahlawan misalkan ingin membela kaum miskin tapi dengan mencuri. Ya? Wah, saya ini kan bela kaum miskin. Tidak mengapa saya mencuri dikit-dikit. Jadi kayak orang-orang saya beberapa hari, beberapa bulan kemarin ketika saya pulang kampung ke Lombok, saya diundang ke Bima. Di Bima 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini di tahun 2013 waktu itu banyak sekali perampokan. Masyarakat tidak tenang. Ternyata yang ngerampok orang jenggotan, celana enggak isbal. Kenapa demikian? Orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslim dan yang suka membawa nama-nama jihad, akhirnya mereka menganggap karena kita berhukum kepada undang-undang 45, kita orang kafir. Kalau kafir halal darah dan hartanya. Maka tidak heran di pasar-pasar ya, ada orang pakai sepeda motor jenggot, jambret, ibu-ibu kalungnya dijambret. Ya. Ternyata lihat tazyin syaitan, berindah maksiat. Itu kan mencuri. Ini kan harta kaum muslim, dia tidak kafir. Kenapa dihalalkan darah dan halal dan hartanya? Ternyata dia memperindah maksiat. Bagaimana? Kata teman-teman di sana, itu Ustaz bukan untuk mereka sebenarnya. Tapi untuk siapa? Untuk para janda yang mana janda-janda tersebut ditembak mati oleh tentara-tentara Indonesia. Suaminya ditembak mati atau sedang dipenjara. Otomatis mereka kan tidak ada yang membiayai ini para istri. Maka caranya itu ATM dibobol. Guna untuk memberikan. Jadi kalau dikasih janda-janda dan perempuan-perempuan yang lagi ditangkap-tangkap itu, suaminya itu, ya dikasih itu duit yang masih bagus-bagus. Duit yang masih gepokan gitu. Karena memang curian menghalalkan darah dan harta kaum muslim. Ini namanya memperindah maksiat. Menjadi jadi halal gara-gara atas nama apa? Dan itu banyak sekali contoh yang lain. Ya, memperindah maksiat. Seorang pendai, seorang ustaz, kiai, masih suka nonton infotainment. Kabar-kabar artis. Ketika ditanya, "Ustaz, kok masih suka nonton?" Kata si ustaz, "Ini sebagai bahan lahan dakwah saya nanti di masyarakat. Jadi saya tahu keadaan masyarakat itu sebenarnya gimana. Ini omong kosong. Ini adalah tazin syaitan, indah maksiat." Ya. Padahal kan di dalamnya aurat wanita kemana-mana. Kemudian musik belum. Kemudian itu kan gosip membicarakan orang. Aib orang lain dibongkar. Dan subhanallah kalau kita lihat televisi, acara yang paling banyak ratingnya itu. Karena di situ terdapat talbis iblis. Semakin dikuak, semakin ramai. Nah ini hati-hati para ikhwah, trik iblis yang paling sangat, dan dia berhasil terhadap Adam dan Hawa. Berhasil dia. Ya. Apa yang dia lakukan? Saya cari ayatnya ya. Bagaimana ada iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa? Iblis, saya katakan tadi, iblis tidak akan pernah mengajak Adam mengatakan, "Wahai Adam, ayo dekati pohon itu." Enggak akan pernah. Ya. Tidak akan pernah iblis mengajak seperti itu. Langsung frontal memerintahkan untuk bermaksiat, itu enggak akan pernah. Pasti lewat ini. Trik tazin dulu. Ya, memperindah maksiat atau membisikkan pembenaran terhadap maksiat. Saya ingin sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 21 dan sebelumnya 22, 20. Lihat, saya bacakan ayatnya. Fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan memberikan rasa waswas, mengganggu keduanya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Kemudian syaitan mengganggu itu untuk apa? Agar mereka berdua telanjang. Jadi salah satu target operasi iblis membuat manusia telanjang. Maka kalau seandainya sekarang ada perempuan-perempuan, ya, di pasar-pasar, di tempat-tempat terbuka, memakai celana yang lebih pendek daripada celana SD, kemudian memakai baju yang kata tukang jahitnya belum jadi, maka ini sebenarnya dia sudah masuk kepada target operasi iblis. Hati-hati anak perempuan Anda. Nah, kemudian kata iblis, "Manahakuma rabbukuma?" Wahai kalian berdua, Adam alaihissalam, Allah itu tidak melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, tentang pohon ini, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, kecuali karena Allah takut kalau kalian makan dari pohon ini, dari buah pohon ini, kalian akan jadi malaikat, kalian kekal. Itu yang Allah takutkan. Padahal pohon ini enggak ada apa-apanya. Paham, Pak? Lihat trik iblisnya memperindah apa? Maksiat. Dia tidak akan pernah, "Ayo makan." Langgar perintah Allah, enggak akan pernah seperti itu. Ya, kepada para pedagang misalkan, "Ayo palsukan. Ayo oplos." Langgar perintah Allah, tidak akan. Paling dia akan mengatakan, "Ah, sedikit enggak mengapa. Dia juga kalau beli sama saya juga minta tambahan. Jadi ini deal lah begitu." Trik iblis. "Ah, sedikit enggak mengapa, nanti bisa bertobat." Ya, ini trik iblis. Bahkan lebih luar biasa lagi, dia bersumpah Di ayat yang ke-21 dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasib. Tahu kalian berdua ya Adam dan Hawa alaihissalam. Jadi ada iblis ini enggak tahu diri, sudah enggak mau sujud, malah ngaku-ngaku teman, sok dekat. Sok PDKT. Ya. Aku beritahu kalian berdua seperti ini, aku ini menasehati kalian, enggak ingin apa-apa deh. Coba bayangkan. Ya. Seperti itu. Sama kayak orang korupsi. Kita ini kan bekerja untuk masyarakat. Jadi nanti kita alihkan dananya ke sini enggak apa-apalah sedikit-sedikit. Masuk ke kita kan itu kan hasil usaha kita juga. Ya. Sama orang-orang yang lagi pacaran atas nama cinta pindah agama. Banyak di zaman sekarang. Ini trik iblis. Iblis tidak akan mengatakan kepada seorang wanita muslimah, "Hei kamu pindah agama." Enggak, tidak akan pernah frontal itu. Tetapi dia mengatakan, "Tuh, suami kamu begini. Taat kepada suami. Kamu kan mencintainya." Trik iblis memperindah maksiat, akhirnya pindah agama. Saya lagi nulis buku ini. Judulnya atas nama CENTA, pindah agama. Karena akidah itu luar biasa. Tahu istrinya Fir'aun namanya siapa? Asia. Bagaimana siksanya istrinya Fir'aun? Ngeri. Fir'aun itu kan raja yang sangat bengis. Mengetahui istrinya beriman kepada Allah, dia siksa habis-habisan. Sebelum istrinya Fir'aun, ada yang beriman sebelumnya. Siapa? Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Mishatah. Kenapa disebut Mishatah? Karena diambil dari kata-kata sisir. Ya. Mashatah yumashitu. Artinya menyisir. Maka disebut dengan Mishatah. Mishatah juga seperti itu. Ya. Sampai disiksa, sampai anaknya mengatakan, "Abshiri ya ummah, inna maw'adakil jannah." Wahai ibuku, biar engkau mati sana disiksa oleh Fir'aun. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Siapa lagi? Bilal, bagaimana penyiksaannya? Dan masih banyak orang-orang yang luar biasa mempertahankan agama akidah. Ini cuma atas nama cinta pindah agama. Ini salah satu trik iblis. Ya. Maka boleh dicatat sekali lagi trik iblis yang sangat luar biasa, memperindah maksiat atau membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Sama kayak orang-orang liberal yang keblinger dengan sikap toleransinya. Kata dia, hukum Islam itu sesuai dengan konteksnya. Kalau tidak sesuai dengan konteksnya, maka tidak bisa dipakai. Khamr haram di tanah Arab. Kenapa? Karena khamr panas, tanah Arab panas. Kalau digabung, maka akan jadi mati. Tetapi kalau di kutub utara, dingin, maka butuh khamr. Jadi khamr halal di kutub utara. Ini gaya berpikirnya orang liberal. Ya, semuanya dikaitkan dengan konteks. Kalau seandainya tidak ada konteksnya, maka tidak bisa dipakai. Jadi pelajaran sangat berarti pagi ini. Salah satu trik iblis adalah disebut dengan apa? At-tazyin. Tazyin. Yang artinya memperindah maksiat atau membisikkan pembenaran terhadap maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bapak bisa perhatikan, dan ibu juga bisa perhatikan, banyak sekali orang-orang tercebur kepada maksiat akibat dibisiki oleh syaitan. Pembenaran terhadap maksiat. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.